السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk berwacana di pentas yang telah disediakan oleh Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS yang saya raikan dan saya hormati kedua-dua panelis kita yang saya akan perkenalkan sedikit walaupun sebahagian besarnya sudah mengenali kedua-dua tokoh ini. Di sebelah kanan saya yang tidak lain dan tidak bukan tuan rumah juga Rektor KUIPS Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Terima kasih, selamat datang. Saya mengalu-alukan tuan rumah. Kan? Dan di sebelah kanan beliau kita datangkan khas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Ipoh Perak, iaitu yang berbahagia Dr. Sahul yang akan menjadi gandengan kepada Dr. Rozaimi pada hari ini. Sebelum saya nak menyerahkan pentas ini kepada kedua-dua panelis yang telah kita panggil dan kita jemput khas untuk berwacana, suka untuk saya menceritakan latar dan juga sedikit mukadimah kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Isu yang kita bincangkan ialah berkaitan dengan tajuk Qanturah, dakwaan yang berhubung dengan boleh dikatakan individu, boleh juga dikatakan merujuk kepada nama kaum, Qanturah. Dari dua perspektif, satu dari sudut pandangan agama Islam dan juga satu lagi dari sudut pandangan ilmu sejarah itu sendiri. Latar kepada polemik ataupun isu ini apabila timbul dakwaan bahawa Qanturah ialah asal kepada orang Melayu, yang mana Qanturah ini di dalam dakwaan yang berlegar ia merupakan isteri ketiga Nabi Ibrahim. Selain daripada Sarah, Hajar, ada individu yang bernama Qanturah yang dikatakan ia adalah isteri kepada Nabi Ibrahim yang lahirnya orang Melayu. Jadi secara tidak langsung, jika dakwaan ini benar dari sudut fakta, maka orang Melayu bersusur galur daripada Nabi Ibrahim. Ini satu dakwaan yang sangat berat. Dan sebagaimana kita yang duduk di dalam medan ilmu dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dunia akademik secara khususnya, dakwaan-dakwaan yang seumpama ini perlu dibuktikan dari sudut fakta. Kita tidak boleh menggunakan alasan kalau tak percaya ikutlah. Kalau tak percaya sudahlah. Ini satu dakwaan yang tidak ilmiah dan tidak akademik, yang saya rasa tak dapat diterima oleh kita semua. Dan sebelum saya nak jemput Dr. Sahul untuk nak memulakan apa dia ni wacana kita, saya tahu dalam komen-komen ni banyak dah komen-komen. Tak dan berwacana lagi, mereka dah berwacana sakan di bawah sana. Kan? Dah jadi panel yang ke-30, ke-40 dah. Kan? Ha, apatah lagi dengan poster-poster AI yang begitu dahsyat, hebat dan sakannya. Kan? Ha, dan itu juga menggambarkan bahawa ada mirip-mirip hidung Arab tu. Ha, kan? Ha. Timbul juga isu Melayu lah, mamak lah apa semua. Dan ada juga yang kata wacana syok sendiri, kena panggil geng-geng sendiri. Ha, tapi sebelum panel jawab, moderator jawab lah. Kita telah menghantar jemputan kepada pihak-pihak yang terlibat. Tetapi pihak-pihak yang terlibat tidak dapat hadir di atas alasan-alasannya. Jadi, dakwaan kata tidak ada jemputan tidak benar. Telah ada jemputan rasmi. Telah diberikan ruang dan peluang. Tetapi mereka menolaknya di atas alasan-alasan yang diberikan. Alasan-alasan ini terpaksa dirahsiakan tujuan keselamatan. Okey. Dan saya juga nak mengumumkan setelah dan semasa dan sedang kita berwacana, anda juga boleh berwacana. Boleh komen. Komenlah. Dengan penuh adab dan ilmiah. Okey. Dan saya rasa Dr. Sahul yang akan melontarkan idea, pandangan, fakta beliau tidak takut untuk disanggah. Sekiranya ada pihak-pihak mana nak buat wacana untuk membalas hujah-hujah yang akan dimukakan oleh dua panel ini, silakan. Dan saya rasa mewakili mereka berdua ni, buat pandai bilah. mereka berdua sanggup dipanggil di mana-mana pentas untuk menjawab apa yang mereka jawab nanti. Kerana, okey, Dr. Sahul ada menulis, ingat Dr. Sahul, setiap tulisan anda sekarang ini dicatat. Kata Dr. Sahul, melontarkan idea dan kemudiannya disanggah, itu perkara biasa dalam dunia akademik. Yang tidak akademik adalah mengata dari jauh. Dia mengata dari jauh. Dia buat gambar lah, kan, poster, bukan kita tak tengok. Tapi tak berani bersemuka untuk bertanya atau tak berani nak membalas pandangan itu. Dan kita dalam dunia akademik ni, kalau duk ikut saya cakap awak kena terima, kita akan kembali, kata Dr. Sahul, umpama autokrat agama yang menguasai Eropah. Awak dengar, saya cakap, awak ikut. Atas nama Tuhan. Itu yang menyebabkan Dark Age, zaman gelap di Eropah. Baik, saya akan serahkan pentas ini kepada Dr. Sahul. Oleh kerana saya moderator yang bukanlah maha berkuasa, tapi berkuasa juga lah. Saya mengizinkan untuk cakap di bawah, ada mikrofon, dan juga untuk rostrum. Nak duduk boleh, nak berdiri boleh, kerana kita wujud di setiap tempat. Okey, berikutnya saya nak sebut soalan saya. Fokus kepada soalan, jangan fokus kepada lawak. Ini bukan lawak jenaka, ini wacana ilmiah. Okey, kita punya soalan ialah, oleh kerana dakwaan ini berkaitan dengan sejarah, sejarah ada menyebut tentang Melayu Campa, kemudian dikaitkan dengan Nusantara, dakwaan-dakwaan sejarah. Bagaimana metodologi, kaedah ataupun metod yang digunakan dalam dunia sejarah menerima dakwaan-dakwaan yang seperti ini, supaya kita semua ada mauqif, stand yang jelas apabila berhadapan dengan isu-isu sejarah, dakwaan-dakwaan sejarah. Banyak kita dengar sebelum ni tentang datangnya Zulkarnain ke Nusantara, ke gunung sebagainya. Banyaklah kan dakwaan-dakwaan yang timbul ni. Bagaimana kita nak menggunakan metod sejarah dalam menghadapi isu ini? Kerana sejarah ini tidak dapat lari daripada fakta. Sejarah itu sendirilah fakta, kan? Jadi kita minta Profesor Dr. Sahul untuk memberikan pencerahan di dalam isu ini, dan saya memberikan ruang masa kepada Dr. Sahul dalam menjawab dan memberikan pencerahan. Dipersilakan. A minute tidak ada, sehinggalah saya rasa cukup lah kot. Ini kita demokrasi tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Terima kasih kepada moderator kita, Ustaz Mat Malaya. Dikenali dengan Ustaz Mat Malaya, saya pun nak tanya soalan juga sebenarnya. Kenapa selepas Malaysia masih lagi nama dia Mat Malaya? Tidak Mat Malaysia? Saya akan jawab. Terima kasih. Dan kepada sahabat saya, Profesor Dr. Zaimi, Rektor Quips, kepada para hadirin, para profesor, timbalan-timbalan rektor, para pensyarah, ahli akademik, pentadbir, dan para mahasiswa-mahasiswi yang dihormati dan dikasihi sekalian. Yang pertama, saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Quips yang sudi untuk menjemput saya untuk membentangkan hal yang berkaitan dengan kontroversi yang sangat meluas dan melata di bumi Malaysia hari ini. Tak cukup dengan kes-kes Israel, Yahudi, dan pemboikotan MACD bagainya, kita juga dihujani dengan perihal-perihal yang berkaitan dengan sejarah ini. Dan soalan yang ditanyakan oleh saudara moderator tadi berkaitan dengan sejarah, bagaimana kita nak menanggapi sejarah, adakah sejarah ni penting ke tak penting ke, sebab sejarah ni mata pelajaran yang paling bosan lah. Kalau di sekolah tu, mata pelajaran yang paling bagi apa buat ubat tidur ialah sejarah lah. Dan saya sendiri pun dulu tidak berminat dengan sejarah. Sehinggalah masuk ke universiti dan mengambil aliran sejarah, barulah saya tahu bahawa betapa pentingnya sejarah ini. Dia membina jati diri kita, identiti diri kita. Dan sejarah juga sebenarnya berkait dengan ilmu hadis. Kaitan dia sangat mendalam dengan ilmu hadis lah. Dalam ilmu hadis misalnya, dia sangat menekankan contohnya rantaian perawi. Sanad, matan, hadis dan sebagainya. Sebenarnya, ilmu sejarah yang kita sedang belajar itu juga menekankan perkara itu. Tinggal lagi, tidak dijelaskan misalnya di dalam buku-buku teks ataupun oleh guru-guru sejarah kita. Berkaitan dengan bagaimana kita nak menulis sejarah. Jadi apabila sejarah itu tidak ditulis dengan sebenarnya, dengan sebaiknya, maka itulah sebab jadi manipulasi macam ini. Timbulnya cerita-cerita karut daripada para profesor, para ahli akademik yang bukan daripada bidang sejarah sebab dia tidak menguasai falsafah sejarah misalnya. Dia tidak menguasai falsafah sejarah. Saya ulang apa yang Ustaz Mat Malaya kata tadi, bahawa apabila kita bentang di sini hari ini, kita berdiri, saya dan Prof. Ruzaimi, kami bersedia untuk dipanggil ke mana-mana sahaja. Dan saya juga sudah menawarkan diri sebelum ini dalam surat yang diutuskan oleh Quips mengatakan bahawa saya sudah bersedia untuk berhadapan dengan Profesor Soleha. Walaupun saya belum profesor lagi lah. Saya belum profesor lagi. Tapi saya kata saya, insyaAllah saya sudi untuk berdepan dengan Profesor Soleha untuk berhadap, untuk menjawab isu ini. Sebab beliau melangkaui bidangnya. Itu bukan bidangnya. Bidangnya ialah bahasa Arab. Saya percaya kita berada dalam cara langsung hari ini. Dan ramai kalau beliau tidak menonton pun mungkin lah. Orang kanan, orang kirinya menonton untuk menyampaikan maklumat ini. Jadi saya dengan terbuka, saya katakan bahawa saya bersedia untuk bersemuka, untuk menjawab dan menjelaskan segala perihal berkaitan dengan isu Qanturah. Dan banyak lagi lah seperti mana yang sebutkan tadi. Iskandar Zulkarnain datang ke Gunung Jerai. Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Semuanya Gunung Jerai. Semuanya Gunung Jerai. Dan akibat daripada itu, akhirnya Gunung Jerai itu dikuduskan. Disucikan. Nampak tuan-tuan? Daripada kisah sejarah tadi yang kemudiannya dia sangkut dengan elemen agama, akhirnya Gunung Jerai itu kemudian menjadi tempat yang suci. Nak naik ke Gunung Jerai kena wudu dulu. Nak naik ke Gunung Jerai kena wudu dulu. Saya rasa kalau benda ini dibiarkan, akhirnya Gunung Jerai juga akan diiktiraf sebagai Serambi Mekah. Seperti mana ada tempat-tempat lain lah. Yang 2-3 tempat yang dikatakan sebagai Serambi Mekah. Takut-takut dikatakan Serambi Mekah, Serambi Baitul Serambi Baitullah misalnya. Nak masuk kena berwuduk lah apa lah. Jadi ini yang kita nak halang sebenarnya. Jadi dalam sejarah sebenarnya, dalam ilmu sejarah kita juga sangat mementingkan data, fakta, bukti dan orang yang bercakap itu. Kalau katakan dalam ilmu hadis, ada ilmu rijal, betul ? Ilmu yang menyelidik bagaimanakah personaliti, kebolehpercayaan seseorang perawi hadis itu. Siapa dia belajar dengan siapa, dia menulis kitab apa, bagaimana kebolehpercayaannya, kaki kelentong ke atau tidak, semua itu diselidiki. Sebenarnya dalam sejarah juga disebut, before read history, read historian. Sebelum belajar sejarah, kenali sejarawan itu. Siapa dia? Kalau nama dia Sahul, insyaAllah boleh percaya. Kalau nama dia sekian-sekian, kita kena tengok, okay, dia ni profesor dalam bidang apa? Contoh. Dalam bidang apa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Adakah gurunya itu juga adalah seorang sejarawan? Kami dalam bidang sejarah ini sangat jarang mendatangkan dakwaan-dakwaan atau klaim-klaim yang pelik-pelik begini. Tuan-tuan takkan boleh jumpa lah. Malah, saya insyaAllah minggu depan setelah Quips dah menghantar surat jemputan itu, minggu depan datang kapasiti saya sebagai penasihat mahasiswa persatuan sejarah di UPSI, akan menghantar surat jemputan kepada orang yang mendakwa pelbagai fakta pelik itu untuk datang membentangkan dapatan dia. Dan kita bersedia untuk drill dan mendrill orang. Sebab ya kita, bidang kita, ilmu kita. Jadi sejarah itu apabila kita kata nak kenali siapa guru dia, siapakah, apakah latar belakang pendidikan dia, di manakah dia belajar, semua itu memberikan weightage kepada dia, pemberatan kepada dia, keboleh percayaan dia. Itu dia. Jadi kaitan dia dengan ilmu hadis sangat tinggi, sebab ilmu hadis sangat menekankan keboleh percayaan tadi itu. Dan juga ketulinan. Ketulinan rantaian perawi, matan, isi kandungan hadis itu. Sejarah juga begitu. Tinggal lagi, salah dalam bidang sejarah, dia tidak melibatkan akidah. Kalau Profesor Soleha misalnya mengatakan ini, selagi mana tidak menerobos kesempadan akidah, maksudnya kesempadan hadis atau manipulasi ayat Quran, selagi itu saya rasa selamat lah. Belum lagi soal akidah lagi. Cuma dia menyampaikan kepalsuan. Itulah. Kesalahan itu tak pada. Tapi kalau dalam bidang sejarah, salahnya bidang sejarah itu tidaklah menerobos sampai ke menyebabkan rosaknya akidah apa semua. Tapi dalam bidang hadis, apabila sengaja menyebarkan hadis palsu misalnya, ya, tuan-tuan lebih ariflah tentang itu. Itu semua sudah menyebabkan bahawa ada konotasi-konotasi iman, akidah dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Dalam bidang sejarah misalnya, ramai orang duk cakap lah sekarang ni, kami orang sejarah ni banyak quote daripada para orientalist. Para orientalis. Jadi yang pertama kita kena kenal sebenarnya. Orientalis ini siapa? Adakah semua nama barat yang kita sebut? Bila saya sebut, sekejap lagi saya akan sebut tentang profesor-profesor dari barat. Peter Bellwood, Blast, Fernand Baudel misalnya. Saya akan petik nama-nama orang putih. Tapi adakah saya boleh dicok sebagai pengikut orientalis? Orang yang membentang, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan semua, orang yang membentang itu juga memetik para sarjana apa ahli sejarah dan juga sarjana barat. Misalnya Noam Chomsky. Kalau tuan-tuan pernah dengar Noam Chomsky, ya. Beliau seorang sebenarnya ada keturunan Yahudi. Tetapi dari segi dunia akademik, Chomsky ini diterima pakai, ya. Diterima pakai sumbernya. Edward Said diterima pakai. Walaupun kita kata kita menyebut nama orang putih, nama-nama orang barat, nama orang yang bukan Islam, tetapi mereka ini dalam dunia akademik terkenal dengan keadilan mereka dalam menulis. Ira Lapidus, John Esposito misalnya. Mereka ini menulis tentang Islam, tetapi menulis dengan seobjektif yang mungkin, seadil yang mungkin. Tapi ada juga di sana yang lebih jahat. Yang menulis untuk menyelewengkan ilmu dan dia menulis dengan pemahaman dia. Contoh saya bagi Bernard Lewis. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Bernard Lewis, dia menulis tentang sejarah umat Islam. Bernard Lewis berhati-hati kalau baca buku itu. Sebab dia juga adalah penasihat dalam hubungan dengan Yahudi bersama-sama dengan George W. Bush, Presiden Amerika yang dulu. Jadi apabila kami ahli sejarah memetik data-data daripada orang putih, bukan bermaksud kami pengikut orientalis. Tinggal lagi mereka lah yang mengkaji sejarah itu dengan objektif. Mendatangkan fakta-fakta itu dengan data dan bukti. Kalau dia kata dijumpai rangka manusia di lenggung, dia datang dengan bukti rangka manusia kemudian dengan ujian. Ya, ujian radiokarbon itu, segalanya tertulis dan kita boleh semak. Empirical. Ya, kita kata empirical, sesuatu yang ditulis kemudian boleh disemak kesahihan dia. Adakah benda ini jauh daripada Islam? Adakah kita kata ini tidak Islamik? Ini satu lagi ya Ustaz, yang baru ni kata sains itu sihir. Ini yang latest. Kegilaan yang paling terkini ya, sains itu sihir. Tapi orang tu bercakap dia berhadapan dengan TikTok. TikTok itu dibina dengan algoritma. Sains itu daripada algoritma. Algoritma itu nama dia Al-Khawarizm. Al-Khawarizmi itu ilmuan Islam. Jadi kalau kita kata sains itu sihir, maka habis semua ilmuan Islam membina tamadun Islam dari kerajaan Abbasiyah sampai ke Utsmaniyah itu runtuh habis kita, tamadun Islam kita. Ya, runtuh habis tamadun Islam kita. Kalau kita ikut ustaz-ustaz TikTok begini, kata sains itu sihir. Sebenarnya yang memulakan sains dan mengembangkan sains dalam dunia ini, dari sudut sejarahnya ialah umat Islam. Ya, kata HP, tuan-tuan tahu HP ya, Hewlett Packard yang buat laptop segala tu, bekas CEO dia, Cali Fiorina, dia kata apa? Dia kata kalau tidaklah kerana tamadun Islam ini, dia kata kita tidak ada segala teknologi yang ada kita sedang gunakan sekarang ini dan tidak ada HP. Itu penghargaan yang diberikan. Datang kita pada hari ini, setelah ribuan tahun kita kata sains itu sihir. Sains itu sihir dengan mengaitkan dengan dajjal. Inilah kadang-kadang kelemahan orang kita, ialah dia mengaitkan sesuatu yang tidak perlu. Dia bawa benda tu yang dia tempel dengan benda-benda lain. Dan hal ini juga berlaku dengan isu kanturah ini sebenarnya. Kanturah itu seperti mana yang akan dihujahkan sebentar lagi, Kantura itu satu karakter yang pernah wujud. Walaupun masih lagi khilaf, benar-benar wujud satu orang atau bagaimana? Ya, adalah dalam hadis pun ada, dalam kitab Taurah pun ada. Ya, dalam kitab Taurah pun ada. Tapi sebenarnya adakah dia benar-benar wujud, dan dia soalnya adakah dia berhijrah ke timur? Ke timur jauh. Contoh bila kita dengar dari timur, kita jangan ingat bila timurnya kita. Ya, bila timur aja mestilah alam Melayu misalnya. Timur dari Mekah, timur dari Madinah itu banyak. Dengan travel ke banyak, Iraq, Iran itu semualah timur daripadanya. Ya, kita ini timur jauh, timur jauh. Jadi berhati-hatilah bila kita mentafsirkan sesuatu itu tanpa kita ada hujah dan bukti yang kuat. Jadi apa? Apa peliknya kalau kita mendakwa ini tanpa hujah dan bukti yang kuat? Sebenarnya kita akan ditertawakan oleh orang yang mengkaji dengan secara objektif. Misalnya para sarjana apa? Para akademik dan sarjana-sarjana barat. Mereka mengkaji suatu data itu dengan menggunakan bukti yang empirical. Kita nak mendakwa, kita nak menyebarkan Islam. Kita nak berdakwah tentang Islam. Tiba-tiba kita menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka rasa macam pelik sungguh ni. Ha? Mengikut data dapatan kami pun tidaklah kata DNA itu travel daripada sini ke sini, kemudiannya bangsa Katurah atau Bani Katurah berkembang di alam Melayu. Kita dakwa. Kemudian kita nak pergi tarbiyah, kita nak pergi dakwah pada orang putih, ya, orang barat itu mengatakan bahawa ikutlah Islam. Kamilah yang paling betul. Macam mana dia nak percaya dengan kita? Sedangkan segala dapatan yang kita bentangkan itu adalah dapatan yang palsu. Dapatan yang kita ada itu adalah dapatan yang palsu. Jadi isu Katurah, boleh saya masuk terus isu Katurah? Boleh? Baik. Isu Katurah, tuan-tuan, sebenarnya isu Katurah ni daripada tahun setakat mana yang saya boleh trace back lah. Di Malaysia ini sejak tahun 1993. Pertama kali disebut dalam Parlimen Malaysia. Oleh siapa? Wah, tuan-tuan kenal sangat ni. Datuk Seri Syahidan Kassim. Datuk Seri Syahidan Kassim ahli Parlimen sini kot? Ahli Parlimen sini? Arau. Arau jadi boleh ni, inilah dia kan Arau dan Kengah je dua Parlimen ya. Jadi ahli Parlimen Arau pada tahun 1993 dalam persidangan Parlimen pada 18 dan 19 Januari 1993, dia mengatakan tentang kedatangan. Dia kata dia baca sebuah buku yang bukunya Sejarah Tanah Melayu yang ditulis oleh Haris katanya. Jadi saya pun cuba mencari siapa Haris. Tak jumpa. Tak tahu siapa, dan buku Sejarah Tanah Melayu pun tak jumpa. Dan Datuk Seri Syahidan Kassim mengatakan bahawa Katurah itu datang dan orang Melayu itu berkembang di alam Melayu ini. Dan dia kata Bani Jawi. Sebagaimana Bani Tamim, ada juga Bani Jawi. Jadi dari pandangan ahli sejarah, sebenarnya Bani Jawi itu tidak ada. Jawi itu sebenarnya adalah gelaran asalnya kepada orang Jawa di sini. Tuan-tuan, alam Melayu ini dikenali dengan dua nama. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Ini yang dikenali di luar sana oleh para pengembara Arab, oleh para pengembara Portugis, pengembara Cina, pengembara India. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Tapi dalam lidah orang Arab, dia Jawa lebih popular ketika itu. Jadi dikata orang Jawa, dinisbahkan Jawa itu, disebut orangnya apa? Jawawi. Ya? Jawawi. Jadi kemudiannya, over time, benda itu disingkatkan menjadi Jawi. Orang Jawi bermaksud Kepulauan Jawi, di sinilah dia. Jawawi. Ya? Javanese Archipelago. Jadi hujah itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Mengikut data-data pengembara-pengembara sejarah. Maksudnya itu sudah tertolak. Jadi kemudiannya, barulah ketika datangnya alam blog ini, internet berkembang di Malaysia, semua orang mula menulis, penulis-penulis blog mula mendatangkan idea-idea atau gagasan masing-masing, kembali balik cerita Katurah ini. Kembali balik cerita Katurah, blog. Masa itu kenal Misty Files misalnya. Misty Files adalah satu blog yang menulis tentang kisah ini. Dan yang lebih menariknya, ia dipetik daripada sebuah kitab yang difatwakan sesat oleh agama Kristian sendiri. Sebuah mazhab, nama dia mazhab dia Latter Day Saints, LDS. LDS ini berasal daripada seorang lelaki yang namanya Joseph Smith. 200 tahun dulu, dia mendapat wahyu daripada malaikat di tempatnya di Salt Lake City. Di US. Dia kata dia berjumpa dengan God, the Father and Son. Ya, kemudian malaikat perantara itu datang membawakan wahyu kepada dia untuk memperbaharui kitab Bible. Untuk memperbaharui kitab Bible. Jadi antara tahun 1820 hingga 1830, 200 tahun yang dulu itu, dia mengumpulkan tulisan idea dia semua dalam sebuah kitab yang namanya Mormon. Kitab Mormon. Kitab Mormon ini, tuan-tuan, adalah kitab yang mengangkat dan mengiktiraf Joseph Smith sebagai seorang nabi baru. Jadi sekarang ni saya nak tanyalah. Kita nak iktiraf dia sebagai nabi ke tidak? Kan? Tuan-tuan tahu jawapan lah. Orang Islam ramai duk mengaku nabi. Ini datang pula daripada Kristian, aliran Kristian. Aliran Kristian kemudiannya Vatikan tidak mengiktiraf mereka ini. Vatikan sendiri tidak mengiktiraf mereka ini. Dalam ini ada. Kemudian para pengikut dia. Dia ada pengikut. Datanglah seorang profesor. Nama dia Profesor Ralph Olson. Ini sangat, kaitan dia sangat besar. Ralph Olson ni seorang pengikut tegar aliran Mormon ini. Sebab dia kata kita perlu mengiktiraf Book of Mormon ini. Dan juga Joseph Smith sebagai nabi kita. Untuk itu kita perlu mensahihkan segala apa yang ditulis dalam Book of Mormon. Dalam Book of Mormon dia tulis tentang The Promised Land. Konsep Zion ini. Promised Land maksud tanah yang dijanjikan kepada kita adalah di mana? Di satu tanah yang berupa peninsula. Berupa semenanjung. Dan pada ketika awal itu mereka mengatakan bahawa tanah yang dijanjikan itu adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebab dia ada segenting. Segenting itu Panama. Ya? Tapi akhirnya Ralph Olson ni siapa? Dia seorang profesor bidang kimia di Montana State University. Baru lagi dalam 40 tahun yang dulu, Montana State University. Dia pun kata, "No, I'm not convinced with the argument that saying North America and South America was the site for moment," dia kata, "the promised land." Jadi dia kata, kita kena kaji lebih lanjut. Dia kaji, punya kaji. Akhirnya dia dapat bahawa apa yang disebut dalam Book of Mormon itu adalah semenanjung tanah Melayu. Dalam peta ni tuan-tuan, menarik. Tempat saya pun disebut ni. Sebagai salah satu poin dia, iaitu Tanjung Malim. Tanjung Malim, Upsi itu disebut dalam ini. Malim, Mormon. Mormon itu sendiri merujuk pada Tanjung Malim. Tanah Merah, Kelantan ada, tapi maaf lah. Perlis tak ada. Perlis tak ada. Penang tak ada. Kedah pun tak ada. Agak-agak malang lah negeri-negeri Melayu Utara ni. Yang ada ialah Pantai Timur, Kota Baru, Pasir Putih, Tanah Merah, Marang, Terengganu, Gunung Tahan, Kuantan, Tapah. Tapah tu kampung saya lah. Tapah ada, Tanjung Malim pun ada. Kuala Pilah pun ada. Ini semua poin-poin yang dia tafsirkan sendiri berdasarkan apa yang ditulis dalam Kitab Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith tadi itulah. Dia kata inilah dia sebenarnya the promised land. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kita tadi itu yang disampaikan kepada kita Nabi kita Joseph Smith untuk kita kemudiannya berpindah ke sana. Jadi kalau kita mengiktiraf sebenarnya kita sedang memenuhi projek promised land mereka itu. Sebab mereka sebenarnya promised land bermaksud apa? Promised land bermaksud tanah ini yang kita kena kuasai nanti. Sebab the notion of promised land itulah akhirnya sekarang ini kita sedang melihat Yahudi sedang membantai saudara kita di Palestin. The notion of promised land itu. Maka dibangunkanlah, ditulis. Ini tuan-tuan boleh tengok. A Malay Site for Book of Mormon Events oleh Ralph Olson. Ditulis di sini. Saya boleh ikut tak? Okay, dia kata, "Because I believe the Book of Mormon is a genuine record of actual peoples and events, not merely a metaphorical or spiritual record. I believe the quest for discovering the lands and peoples described is a very valuable one." Dia kata, dia percaya bahawa Book of Mormon yang dituliskan kepada Nabi Joseph Smith tadi itu, Nabi dia itu, adalah satu buku yang tulen. Dan kita perlu mengkaji lebih lanjut. Dengan kajian itulah akhirnya dia kata, saya menyimpulkan semenanjung tanah Melayu inilah daripada Katurah tadi itu. Daripada Katurah, daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga mengikut kata-kata dia, datangnya bani itu atau keluarga itu ataupun kaum itu berhijrah ke alam Melayu. Tapi yang menarik sekali Ustaz, di hujung kesimpulan dia kata, "The Malay hypothesis has not been sanctioned by the church." Dia kata, hypothesis dia ini was not sanctioned by the church. Church tidak meluluskannya. Okay, "I have undoubtedly made mistakes." Saya sebenarnya memang dah buat salah. But I have done my best. I hope and pray that others will help in determining its validity. If true, the potential spiritual benefits to brothers and sisters now and the eternities to come are immense. Dia kata, memang tanpa ragu-ragu saya sudah berbuat salah. Tapi dia kata, saya menyerahkan ini kepada orang yang selepas saya untuk membuat kajian lanjut. Sebab dia kata, kalaulah betul apa yang saya tafsirkan itu, Katurah dan Baninya itu dan Promised Land itu adalah alam Melayu, tanah Melayu, maka ke benefit, nikmat, keuntungan kepada kita dan pengikut kita adalah immense, sangat besar. Jadi bermaksud apa yang saya nak sampaikan? Dia yang tulis ni pun sebenarnya dia pun rasa macam, betul ke tidak aku tulis ni? Kan? Sebab church sendiri tidak menerimanya. Sampai tahun 2010 ke 2020 barulah kali pertama Pope Vatican itu menerima mengadap ketuanya LDS ini. Ketua LDS, Latter Day Saints ini, mazhab ini. Itu dah saya timbulkan balik persoalannya kepada orang yang mendakwa itu sebenarnya, adakah kita nak membantu mereka untuk mendapatkan Promised Land itu? Ya? Kalau kita kata ini adalah seperti mana yang ditulis dalam Book of Mormon itu, kita sedang membantu mereka untuk mendapatkan tanah itu. Ya? Dan hujah-hujah yang digunakan oleh orang yang membentangkan semuanya di sini. Book of Mormon, tulisan Ralph Olson. Kenapa saya kata saya tidak menerima Ralph Olson? Sebab dia profesor bidang kimia. Bila dia datang dengan bukti ini, bukan dia buat ujian kimia. Dia pergi baca satu kitab, kemudian dia ambil buku-buku lain. Dia tidak membuat satu penyelidikan yang pada kepakaran dia. Ada seorang profesor, Profesor Zafarina, USM. Profesor bidang kimia juga. Profesor Zafarina Zainuddin, USM, Penang. Dia profesor kimia dan khususan dia adalah kajian DNA, mitokondria. DNA. Dan saya kata, tuan-tuan boleh cari ucapan beliau, penemuan beliau, dapatannya yang dibentangkan dalam YouTube, dibentangkan sejam, dua jam. Dapatan dia. Saya terima Profesor Zafarina punya kajian, pandangan yang memberikan apa input yang sangat berguna kepada ilmu sejarah. Sebab apa saya terima? Sebab Profesor Zafarina, dia mendatangkan dapatan dia, data-data dia itu daripada kepakaran dia. Dia berkepakaran dalam bidang kimia. Dalam bidang DNA, kajian dia didatangkan dan dikata, okey, sebenarnya DNA orang Melayu ini adalah antara DNA tertua di dunia. Tuan-tuan, ini kena percaya. Ini kena percaya. Sebab apa saya kata? Sebab yang dia buat itu adalah bidang dia. Berdasarkan kajian DNA mitokondria. DNA mitokondria, kata Prof. Zafarina ini, diambil daripada nasab ibu. Nasab ibu. Dan orang Melayu ini, sebenarnya DNA dia adalah antara yang paling tua dalam dunia. Ha. Dah tak cukup bangga lagi. Nak mencari cerita-cerita yang karut. Ya, untuk menaikkan semangat bangsa. Tapi orang marah pula kata, mamak cerita pasal Melayu. Kan? Dah lah, tak apa, saya jiwa Melayu. Kalau dalam ikut dalam perlembagaan perkara 160-2, saya Melayu lah. Tapi kalau ikut DNA, saya kalah. Sebab dia Melayu ni tuan-tuan, dia bukan genetik semata-mata pada saya. Dia Melayu adalah budaya. Melayu adalah jiwa. Ya, Melayu adalah jiwa. Sebab kalau kita duk toris, kita ambil DNA seorang-seorang ni, pekat lebuh habis. Dia mesti dah bercampur habis lah. Jadi sebenarnya banyak kebesarannya. Kalau katakan bahasa Melayu tadi tu, teori yang katakan bahawa DNA Melayu antara yang tertua di dunia, dan dia mempunyai persamaan dengan DNA orang asli Semang. Orang asli Semang sudah diiktiraf mereka adalah yang tertua di dunia. Orang asli Semang. Orang asli Semang ni belah ni, kita ni. Di Pahang, di Perak semua ni. Dan DNA orang Melayu mempunyai persamaan yang sangat rapat dengan itu. Melayu ni tentu ada Melayu di, ada Melayu Proto, ada Melayu Ditro. Melayu Proto ni bermaksud Melayu lama, early Malays. Ya, Ditro Malays ini kemudian dia berevolusi, dia bercampur dengan macam-macam lagi, ya, etnik-etnik, sub-etnik, dia jadi banyak macam-macam lah, lebih diversify DNA dia tu. Jadi saya nak bagi tahu lah bahawa banyak benda lain sebenarnya kalau nak dibanggakan tadi itu misalnya, ya. Dan juga sebelum ini tuan-tuan biasa dengar kan, orang Melayu ni berasal daripada, contohnya daripada China, daripada selatan China, berhijrah turun ke selatan, daripada utara ke selatan lah. Dengan dapatan oleh Profesor Zafarina tadi dari USM, kajian DNA tadi, sebaliknya berlaku. Dia jadi terbalik. Sebenarnya penghijrahan bukan berlaku daripada utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara. Teori yang datang kata daripada utara ke selatan tu nama dia teori out of Taiwan. Out of Taiwan disebut oleh Profesor Peter Bellwood dan Blast. Mereka ini sangat popular. Dalam kajian arkeologi, mereka ini sangat sarjana-sarjana yang popular lah. Profesor Zafarina kita ni dia datang, dia menafikan. Yeah? Dapatan itu dia kata tak. Sebenarnya DNA orang Melayu ni membuktikan bahawa mereka ini, perjalanan dia macam mana tuan-tuan? Ustaz, ada dua. Teori kedatangan manusia, perkembangan manusia ni ada dua. Satu ialah, antara yang paling popular lah, yang paling popular ialah out of Africa dan multi-regional origin. Multi-regional origin. Out of Africa ni maksudnya apa? Semua kita manusia ni, semua kita ni berasal daripada satu benih yang sama. Dari mana? Dari Afrika. Dari Afrika. Itu nama dia teori out of Africa. Yang kedua, multi-regional origin. Iaitu asal-usul pelbagai region, pelbagai rantau. Bermaksud apa? Kalau di tanah Melayu, memang dah ada manusia kat sini. Kemudian dia berkembang. Di tanah Arab, ada manusia di situ, dia berkembang. Di Afrika, dia berkembang di situ. Dia tidak ada percampuran. Masing-masing berkembang. Tapi berdasarkan kajian oleh Profesor Zafarina ini, dikatakan DNA orang Melayu. Ini sebenarnya dikata, apabila dikaji, dia goes back to one single woman in Africa. 200 ribu tahun yang dulu. 200 ribu tahun yang dulu, DNA manusia ini, apabila dikaji 200 ribu tahun dulu, pada satu perempuan yang sama. Mungkin siapa itu? Mungkin Hawa. Sebab kita, ibu kita semua adalah Hawa. Ya? Tapi saya tak katalah. Lagi mana tidak putus benda itu, saya kata mungkin. Sebab kita percaya bahawa ibu dan bapa kita lah Adam dan Hawa. Maka dia kata apabila buat DNA mitokondria daripada nasab ibu tadi itu, 200 ribu tahun dulu. Jadi percambahan itu, pemencaran itu berlaku dari Afrika, dia keluar, dia bergerak ke Asia Tenggara. Dia bergerak ke Asia Tenggara, masuk ke alam Melayu ni, tanah Melayu, kemudian baru naik ke atas. Baru naik ke atas. Jadi dia datang dengan sesuatu teori yang baru yang mengatakan bahawa tidak, sebenarnya DNA orang Melayu ini lebih tua daripada DNA orang Cina di atas. Sebab selama puluhan tahun kita disogokkan dengan pandangan bahawa orang Melayu datang daripada atas. Dan kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Tuan-tuan pernah dengar tak orang Melayu sebagai pendatang? Orang Melayu ini pendatang di tanah Melayu. Tuan-tuan biasa dengar ke tidak? Ada orang politik yang menyebutnya begitu. Jadi kajian ini sebenarnya sudah melawan segala hujah-hujah ahli politik ataupun pengkaji-pengkaji sejarah pseudo-history, kita kata. Ahli sejarah palsu yang mengatakan orang Melayu juga pendatang. Tidak. Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Jadi sebab itu kita kata pemahaman terhadap keseluruhan sejarah ini, perkaitan dia daripada satu poin ke satu poin yang lain ini sangat penting. Sampailah kesimpulan itu kita bawa sampai hari ini, kita kata ada orang yang menuduh orang Melayu sebagai pendatang itu tertolak sama sekali. Ini pun saya pernah juga bergaduh 3-4 tahun dulu. Ada sekumpulan manusia yang mengatakan, Melayu juga pendatang seperti mana kaum-kaum yang lain. Ini satu pandangan yang salah. Satu pandangan yang salah. Alam Melayu itu sangat luas. Malay Archipelago atau Javanese Archipelago itu sangat luas. Ada dua orang yang sangat penting. Dapatan dia atau pandangan dia berkaitan dengan alam Melayu, Alfred Russel Wallace dan juga Thomas Stamford Raffles. Raffles yang curi pulau apa? Singapura tu. Mereka ni menulis betapa luasnya alam Melayu dari Madagaskar di barat sampailah ke kepulauan kecil-kecil yang berada di selatan lautan Pasifik. Contohnya Palau, Fiji, Tonga, semua itu adalah pulau-pulau kecil. Yang kita kata kalau kata rumpun, rumpun dia Austronesia. Rumpun Australia. Jadi besar. Kalau kita tengok keluasan yang ada pada Malay Archipelago itu sama macam China misalnya. Besaran dia sama macam benua kecil India misalnya. India itu dianggap sebagai satu benua kecil. Dan ini juga besar. Cuma tinggal lagi sebenarnya alam Melayu ni dia tidak seketul. Dia tidak setumpuk. Kalau kita tengok China, dia setumpuk besar gitu. Kalau kita tengok India, dia setumpuk. Dari India tuan-tuan, kalau cakap India, kita kena bayangkan Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, segala itu semua India. Itu benua kecil India. Asalnya ribuan tahun dulu semua tu India. Kemudian dia disebabkan oleh kolonialism, oleh penjajahan, dia terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kita ada pada hari ini. Sama juga alam Melayu. Sebenarnya semua itu adalah alam Melayu. Tidak ada konsep migrasi, yang ada adalah konsep perantau. Perantau. Anak rantau. Kan? Anak rantau, anak dagang. Anak dagang ni apa? Ini daripada point A ke point B, dia pergi berniaga duduk situ. Kalau tuan-tuan baca buku Prof. Hamka, Buya Hamka, nama tajuk buku dia Ayahku. Dalam itu dia menulis tentang jiwa orang Melayu ni. Eh? Bagaimana daripada point A ke point B dia merantau. Kalau kalau juga baca novel dia, Tenggelamnya Kapal Wenderwick. Dia bercerita tentang anak-anak dagang ni. Eh? Anak dagang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi dia tidak menjadikan orang Melayu itu atau rumpun Melayu itu asing terus. Sebab dia berkongsi identiti yang sama. Makanan, ciri makanan yang sama. Bahasa yang sama. Dan yang paling penting apa dia? Agama yang sama. Agama yang sama. Orang Melayu ni uniknya, dalam dunia ni satu bangsa je yang memperlembagaankan agama dengan bangsa dia. Iaitu Melayu saja. Arab tak ada. Arab tidak berkata dalam perkara sekian-sekian-sekian, Arab bermaksud mesti Islam. Tidak. Turki tidak. Turki Uthmaniyah tidak memperlembagaankan dia. Melayu, dia memperlembagaankan. Siapakah yang dikatakan sebagai Melayu itu? Eh? Walaupun kita kata itu adalah definisi politik lah. Tapi nak mengatakan betapa Islam itu sangat rapat dengan jiwa orang Melayu. Sehingga kan apabila penjajah datang, orang Melayu ni bertukar agama, usaha kepercayaannya. Daripada bidang, daripada kepercayaan berkaitan dengan apa? Pokok. Dengan roh nenek moyang, kita kata animism segala itu. Kemudian apabila Hindu, Buddha datang, dia berpindah ke Hindu, Buddha. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu terus rujukan lah Ustaz. Supaya orang tidak kata sahul kelintong lah. Saya kata, rujuk kepada buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Tulisan Profesor Syed Naqib Al-Attas. Ada pandangan dalam itu. Antaranya, dia kata apa? Apabila datangnya agama, agama kepercayaan ini datang, orang Melayu dia menganut agama itu. Hindu-Buddha datang, orang Melayu pindah ke Hindu-Buddha. Kemudian Islam datang, orang Melayu berpindah ke agama Islam. Tetapi kemudian Kristian pun datang. Kristian datang. Apabila Kristian datang dengan Portugis datang, Belanda datang, British datang. Dia bukan sahaja datang menjajah, dia menguasai pelabuhan. Tidak. Satu-satunya penjajah British itu, orang putih ini, dia menguasai keseluruhan aspek kehidupan orang Melayu Islam. Orang Islam di Malaysia. Tapi adakah orang Melayu berpindah agama? Tidak. Jadi berlaku perubahan daripada animism kepada Hindu-Buddha, kepada Islam, berpindah kepercayaan dia. Bila Kristian datang, mereka tidak lagi berubah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa betapa jiwa mereka ini sangat dekat, sangat hampir dengan apa elemen yang ada dalam agama Islam itu. Dan juga kerana elemen Hindu-Buddha yang mereka terima itu bukan akidahnya, tetapi estetika, nilai estetika. Contohnya sebab itu orang Melayu sampai sekarang masih lagi main wayang kulit, Mahabharata dan Ramayana. Pandawa. Watak-watak Karna. Itu semua dalam kitab Hindu-Buddha Mahabharata. Misalnya Soekarno, tuan-tuan kenal. Soekarno. Nama Soekarno itu sendiri sebenarnya daripada kitab Mahabharata, Karna. Tapi dalam lidah Jawa, Karno. Macam Soeharto, Soeharta. Harta, tapi dalam lidah Jawa, Harto. Soekarno bermaksud Karna itu dia, masa kecil-kecil tuan-tuan, Soekarno dia sakit. Dia selalu demam, selalu sakit. Jadi Pak dia kata, kita tukar nama ni. Nah, tapi IC tak tukar lah. Kena tukar nama. Macam saya ingat di kampung saya pun dulu ada. Anak tu selalu sakit kan. Dia kata nama ni berat sangat. Untuk orang ni. Jadi kita tukar nama dia. IC ni tak tukar, tukar panggilan. Soekarno begitu. Daripada Kusno nama dia, dia tukar kepada Karna. Karna ini apa? Watak dalam kitab Hindu-Buddha. Tapi Soekarno Islam. Watak dalam kitab Mahabharata itu ditukarkan jadi Karno dengan sebutan Jawa. Jadilah Soekarno. Purnama jadi Purnomo dalam Jawa. Jadi Soekarno, Soeharto. Kenapa saya nak katakan ini? Bahawa betapa rapatnya estetik values itu dalam alam Melayu. Tetapi dari segi akidahnya, mereka tidak lagi berubah daripada Islam. Dan benda itu sampai sekarang. Sudah beratus tahun. Hubungan kedekatan orang Melayu dengan Islam itu sangat-sangat tinggi dan rapat. Itu ya. Saya rasa sebagai mukadimah kot. Terima kasih. Tapi sebelum Rasulullah tu, saya nak kena tanya jugalah kan. So daripada apa yang doktor bentangkan tadi, dapatan-dapatan sumber sejarah yang empirical dan sebagainya, sumber-sumber yang boleh dibuktikan, boleh tak kalau kita katakan daripada kesimpulan pusingan yang pertama ni, dari sudut sejarah, sumber sejarah, konturah ini hanya disebut daripada satu sumber saja, iaitu dari satu buku Kristian yang bermazhab LDS. LDS, okay. Adapun daripada sumber-sumber sejarah yang lain, buku-buku sejarah dalam pengetahuan dan kajian doktor, tidak menyebut konturah ini asal kepada Melayu itu. Baik. Setakat yang bacaan saya, kajian saya, bahawa inilah yang paling kuat. Ya, sebab daripada Book of Mormon itu dilahir buku ini, Family Site for Book of Mormon Events. Tapi berdasarkan perbincangan dengan Prof. Ruzaimi, memang ada disebut dalam teks-teks hadis. Tapi tentang Keturah itu ada disebut dalam Torah misalnya. Dalam Torah ada sebut. Dalam Genesis. Tapi tuan-tuan, Keturah ini dalam pandangan Rabbai Yahudi, jumhur, majoriti mereka berpendapat bahawa Keturah ini bukannya seorang perempuan yang berbeza. Bukan seorang perempuan yang berbeza. Dia adalah gelaran kepada Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Ada tiga maksud bagi Keturah. Iaitu yang pertama, garu yang wangi. Garulah. Ya, yang wangi. Yang kedua, perempuan yang memelihara maruahnya. Maksud bagi Keturah. Yang ketiga, yang dimahkotakan. Perempuan yang dimahkotakan. Dia nak merujuk kepada ciri betapa sucinya Hajar itu. Betapa baiknya Hajar itu, maka dia kata inilah Keturah. Tapi dia tak kata it's another woman. Tidak. Daripada maknanya sumber Yahudi itu mengatakan Keturah ni merujuk balik kepada Hajar. Kepada Hajar. Okey. Ha, tapi gelaran. Daripada Hajar tu pun tak ada bukti-bukti sejarah yang mengatakan lahirnya Melayu daripada Hajar pula. Oh tidak. Ha, memang tak adalah. Kan? Ha, memang tak buat kajian pun. Ha, ini baru sangat ni. Ha. Kan, sebab mungkin dia berkata tak apalah, akhirnya Keturah tu Hajar dan daripada Hajar tu Melayu. Ha, dia tidak pergi ke situ. Tapi jangan ustaz bagi idea pula. Dah sejarah lantaran lah kan. Okey, terima kasih doktor. Baik, terima kasih. Okey, alhamdulillah kita dah selesai dari sudut pandang perseptif sejarah tentang sumber-sumber yang menyebut tentang Keturah dan bagaimana kita menghadapi ataupun berkomunikasi, berinteraksi dengan sejarah. Alhamdulillah. Okey, dan seperti biasa, seperti yang disebut oleh Dr. Sahul tadi, apa yang beliau bentangkan boleh disanggah ataupun boleh dikritik balas. Mungkin ada pakar-pakar sejarah di luar sana yang mempunyai dapatan ataupun kajian lain, boleh untuk kita sama-sama bincangkan. Rata-rata masyarakat kita tidak dapat membezakan antara kritikan, teguran dan penghinaan. Biasa untuk kita nak melontarkan satu idea kemudian dibantah dan dijawab oleh ilmuan lain, ini satu benda yang sangat normal dalam dunia ilmu. Tapi ini lebih kepada main sentiment, duk tanya depan tu ada orang ke tak ada orang kan. Kalau tak ada orang pun, kalau ada ramai orang pun cakap bohong pun tak guna juga kan. Ini kan, kemudian macam-macam lah yang dia komen ni, tetap teguh mempertahankan, tak ada masalah lah dia nak pertahankan, cuma ini dari sudut fakta. Jadi kalau kita tak boleh nak koreksi orang ataupun kita tak boleh nak memperbetulkan kesilapan orang, ini satu benda yang bahaya lah. Kalau dianggap memperbetulkan orang itu satu penghinaan kan. Baik, jadi saya nak teruskan kita punya perbahasan ataupun wacana kita pada pagi ini kan. Cuma tadi Dr. Rozaimi ada sebut bahawa berlaku mesyuarat di Gunung Jerai kan. Persoalan yang kena, satu bebanan yang kena jawab ialah siapa yang ambil minit mesyuarat tersebut kan. Ini juga antara perkara yang perlu dibuktikan kan. Okey, sebab setiap mesyuarat mesti ada pencatat minit dan catatan itu penting. Okey, so soalan saya kepada Dr. Sahul. Dr. Sahul boleh duduk, boleh berdiri, tak ada masalah. Okey. Yang pertama, ada beberapa poin yang saya rasa boleh. Di dalam dunia ilmu Islam, berlaku khilaf ataupun perbezaan pandangan tentang satu-satu isu di kalangan ilmuan. Khilaf di kalangan para ulama, itu biasa. Dan ada kaedah-kaedah bagaimana kita nak menanggapi atau nak menyelesaikan khilaf di kalangan ilmuan. Bagaimana pula kalau berlaku perbezaan di antara sejarawan? Ada sejarawan yang mungkin ada satu isu tapi mereka berbeza. Bagaimana kita nak mengharmonikan atau kita nak berpegang kepada pandangan siapa? Nanti kita mungkin ada dia kata ada sejarawan lain yang cakap konturah macam ni. Ini khilaf lah, tak ada masalah. Kan selagi mana ada pendapat ikut je lah. Itu satu. Yang kedua mungkin juga doktor boleh respon dalam pusingan yang kedua ni. Kalau benda-benda yang pelik dalam sirah, benda-benda yang mencari adat luar daripada akal, air keluar daripada jari Nabi dan sebagainya, makanan jadi banyak, kita boleh kategorikan sebagai mukjizat ataupun sebagai karamah para wali. Tapi kalau benda-benda yang pelik dalam sejarah kan, macam mari ambil besi apa Nabi Nuh, mari kapal dia daripada kayu, ni macam benda-benda pelik macam ni, kalau sejarah macam mana kita nak ukur dia? Mungkin doktor boleh respon sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang pertama tadi kaitan dengan khilaf dalam kalangan sejarawan lah. Ya. Yang pertama saya jawab dulu, khilaf tentang isu qaturah dalam sejarawan. Tidak ada khilaf dalam kalangan sejarawan dalam Malaysia, tidak ada khilaf. Ya. Ma'ijma' mengatakan tidak ada. Maksudnya memang qaturah ini tidak ada langsung dibincangkan dalam kalangan ahli sejarah. Maksud saya bila saya kata ahli sejarah ini, maksudnya ahli akademik sejarah lah. Di semua IPT. Di Malaysia ini ada jabatan sejarah di mana? Di UM, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Sabah. Ya? Ini yang paling besar lah. Yang terlibat dalam contohnya pemikiran buku teks sejarah di sekolah itu. Jadi ada juga yang kata kan buku teks sejarah menipu. Orang yang sama mengatakan juga ya. Baru ni dia kata buku teks sejarah kita perlu dirombak. Buku teks sejarah kita perlu dirombak. Terasa hati saya sebab saya terlibat. Saya dah banyak tahun dah terlibat dalam buku teks sejarah sejarah Malaysia ni daripada darjah 4 sampai ke tingkatan 5. Secara langsung dan tidak langsung. Saya katakan, dan saya cabar secara terbuka hari itu, saya dah berwacana, saya cabar secara terbuka, saya kata tunjukkan di halaman mana, di buku teks mana penyelewengan berlaku dalam buku teks sejarah. Sejarah kita dalam buku teks sejarah Malaysia tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditipu, tidak ada. Tinggal lagi tidak dimasukkan semua. Ada beza. Tuan-tuan, kita sedang bercakap tentang buku teks sejarah. Buku teks sejarah, kita nak bagi anak-anak kita, tingkatan 1 banyak ini belajar dia. 200 halaman, tingkatan 2 banyak ni 200 halaman. Kita tak boleh nak buat macam kita katakan dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ada berapa jilid. Kan? Semua sekali bawa dalam budak darjah 6 bawa 16 jilid. Kalau kita tulis semua sejarah yang berlaku di Malaysia ni, itu yang berlaku. Jadi dalam sejarah yang rasmi ini dia akan pilih mana yang paling penting, bertujuan apa? Yang pertama membina negara Malaysia. Tujuan kita yang paling penting ialah penyatu paduan. Itu dia. Jadi menolaklah pandangan yang mengatakan, yang tuduhan yang mengatakan bahawa sejarah kita tipu, sejarah kita tidak memasukkan kisah-kisah alam Melayu sebelum Melaka. Tak ada tuan-tuan. Dalam buku teks tingkatan 2 ada. Tuan-tuan boleh tengok buku teks, kalau ada anak tingkatan 2, boleh buka buku teks tingkatan 2 ada dalam itu. Alam Melayu. Semua cerita tentang kesultanan sebelum Kesultanan Melayu Melaka ada dimasukkan di sana. Ada juga dimasukkan, ada yang mengatakan bahawa dalam buku teks kita diajar tentang teori Darwin. Manusia ini berevolusi dari beruk. Bila masa? Tak ada pun. Mungkin profesor ini terperangkap dalam kapsul masa. Sejak bertahun-tahun yang dulu dia baru keluar keluar daripada perangkap kapsul masa itu, dia tersedar, dia kata, "Eh, tak tukar-tukar lagi." Tak, itu cerita lama dulu. Yang cerita lama tu mungkin ada cerita tentang teori Darwin, manusia itu berevolusi. Sekarang ni tidak ada lagi dah kisah manusia ini berasal daripada beruk. Jadi berhati-hatilah. Jadi tuduhan tadi itu, yang kanturah tadi itu, secara ijma', secara keseluruhannya, tidak ada ahli sejarah yang membincangkan tentang itu. Jadi kalau khilaf berkaitan dengan bagaimanakah para akademik sejarah menanggapi perbincangan ataupun perbezaan pandangan, kita melihat contohnya yang paling popular dalam sejarah Malaysia ni adalah kisah Hang Tuah lah. Hikayat Hang Tuah. Jadi ada dua mazhab yang paling besar di Malaysia ini. Dua pandangan yang mengatakan, satu mengatakan Hang Tuah wujud. Seperti mana ada dalam kisah Hikayat Hang Tuah dan juga dalam Sulalatul Salatin misalnya. Yang kedua, Hang Tuah memang tidak ada wujud. Tidak wujud. Eh? Kisah Hang Tuah itu adalah kisah legenda semata-mata, mitos semata-mata. Sebab semua bangsa, kebanyakan bangsa-bangsa besar dalam dunia ini, dia ada kisah. Hikayat-hikayat dia. Orang putih ada King Arthur. Eh? Robin Hood, kisah legenda. Tapi dia tinggal sebagai kisah legenda. Dia tidak diangkat sebagai kisah sejarah. Ya, masyarakat India ada Mahabharata, Ramayana. Ada Pandawa, lima bersaudara dalam itu yang saya kata tadi itu. Ya, ada watak-watak hero dalam itu. Dia tinggal sebagai hikayat dan legenda. Dalam alam Melayu, hikayat Hang Tuah. Tapi sampai satu zaman, dia tiba-tiba menjadi sejarah. Hang Tuah, sebab dia masih lagi khilaf muktabar. Dalam kalangan ahli sejarah lah. Jadi saya ni macam mana? Saya, pada pandangan saya setakat ini, saya belum betul-betul convince bahawa Hang Tuah itu adalah satu watak yang benar. Saya merasakan bahawa ini adalah satu watak yang dicipta untuk menunjukkan satu, kita perlu iktiraf bahawa ketinggian literature itu. Ya, kalau kita baca Sulalatul Salatin, kalau tuan-tuan, kalau orang Melayu ni, dia mesti kena baca Sulalatul Salatin lah. Ya, sebab itu Allah kata, di Melayu kan, dia kata sejarah Melayu. Ya, di sejarah Melayu. Jadi, eloklah baca untuk mengetahui itu. Pada saya, Laksamana ada dibuktikan orang yang sama, kelompok yang sama juga yang memperjuangkan ini, sampai dikatakan Hang Tuah menunaikan haji. Hang Tuah menunaikan haji. Hang Tuah pernah dilantik sebagai mufti. Allahu Akbar. Jenuh kita nak melawan benda macam ini. Kalau cakap, cakap memang senang tuan-tuan. Nak buktikan itu yang jenuh. Dan bila kita tanya pula, dia kata tak percaya sudah. Saya percaya. Dan macam Ustaz Razami kata tadi lah. Jenuhlah kita nak melawan macam itu kan. Kita dok bentang segala data, segala fakta, dan akhirnya dia kata, saya percaya, awak tak percaya sudah. Dan penyokong-penyokong dia yang lebih sadis tu ialah penyokong-penyokong macam Ustaz kata tadi, ada yang komen kan. Saya kadang-kadang baca dok komen ni lah. Dulu-dulu tuan-tuan, bila saya menulis, saya akan baca komen. Bila Ustaz Razami kata, hanya baca komen lah. Nanti tak boleh tidur malam. Nah, jadi saya kurangkan baca komen. Tapi kadang-kadang tu ada juga lah baca sikit-sikit. Yang paling best komennya apa? Dia kata apa? Biarlah, itu kan kajian dia. Itu kan kajian dia, biarlah dia dengan kajian dia, pegangan dia. Awak dengan kajian awak. Rosak ilmu macam ini. Saya bagi contoh lah, katakan saya bukan dalam bidang perubatan. Saya pun ambil buku entah mana-mana, saya baca dalam Wikipedia, dalam internet, dalam blog, saya kata manusia sebenarnya bukan jantung yang mengepam darah ke badan manusia. Lubang hidung yang mengepam, saya kata. Melalui bacaan saya. Terus saya pun tulislah dalam Facebook. Kemudian saya pun buat satu live TikTok ke apa kan. Saya kata, sebenarnya tuan-tuan, lubang hidung lah yang mengepam darah ke dalam seluruh tubuh manusia. Berdasarkan dapatan saya, sebab udara masuk melalui lubang hidung. Kan? Lepas tu orang komen bawah tu kan. Bila katakan profesor-profesor perubatan di Universiti Melaya, USM komen. Ini pendapat yang ditolak lah. Maksudnya berlawanan dengan fakta sains. Katakanlah pengikut saya komen. Biarlah, ini kan kajian dia. Bila kajian dia, dia dah berarti bahawa memang lubang hidung mengepam darah ke dalam tubuh. Kan rosak ilmu begitu tuan-tuan. Tak boleh orang yang mendatangkan dakwaan-dakwaan itu, beban pembuktian jatuh pada dia, bukan pada kita. Beban pembuktian jatuh pada dia. Jadi contohnya, kisah Hang Tuah tadi itu memang begitu. Memang begitu. Sebab memang ada surat-surat Okinawa itu yang mengatakan bahawa ada disebut tentang Laksamana sebenarnya. Surat Okinawa menyebut adanya seorang Laksamana yang sangat berpengaruh. Dia tidak sebut Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah tak sebut nama. Jadi mazhab Profesor Ahmad Adam lah saya sebut je lah. Profesor Ahmad Adam, berbekas profesor di Universiti Melayu, mengatakan bahawa tak, beliau berpendapat bahawa tidak wujud Laksamana Hang Tuah. Dan ada profesor yang lain mengatakan wujud. Yang saya setakat ini, kecenderungan saya untuk tidak berapa setuju lah, watak itu adalah watak yang real. Tapi kalau dibuktikan real, saya bersedia untuk menerima. Itu. Kemudian, fakta-fakta, kalau ikutkanlah di Malaysia ini, tidak adalah ada percanggahan yang besar dalam kalangan sejarawan ini berkaitan dengan isu ini. Biasanya isu-isu ini yang bercanggah, Hang Tuah lah. Hang Tuah. Satu lagi, yang paling popular, recent history adalah UMNO itu kolaborator atau pejuang kemerdekaan. Okay. Pada zaman saya belajar dulu, saya rasa macam UMNO ni dia ni tali baru British. UMNO tali baru British. Sebab UMNO kan bekerjasama dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi saya merasakan bahawa no, tidak. Sebenarnya yang benar-benar berjuang adalah yang dituduh sebagai golongan kiri itu. Golongan kiri, tuan-tuan biasa dengar golongan kiri, golongan radikal. Ahmad Mustama, Burhanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad. Golongan-golongan ini yang sebut kiri. Kan? Yang masuk dalam buku teks semua ialah UMNO. Ada satu zaman kita tengok buku teks sejarah kita, kisah UMNO je memperjuangkan kemerdekaan. Kisah kiri tak ada. Ya? Dan kita juga pernah diajar bahawa UMNO banyak bekerjasama dengan British. Tapi itulah dia, kita tidak boleh menilai sejarah begitu. Kita duduk dalam bilik aircon, tiba-tiba kita menuduh orang yang pernah berjuang masa zaman itu tanpa ya, menyelami keadaan zaman itu. Dalam sejarah dikatakan sebagai autonomy of the past. Masa lepas mempunyai autonomi dia. Keadaan yang berlaku waktu itu, kalaulah UMNO tidak berjuang dan tidak slow talk dengan British, apakah natijahnya kepada orang Melayu misalnya? Mungkin berlaku pembunuhan, mungkin berlaku peperangan, mungkin berlaku kematian. Jadi keadaan waktu itu menyebabkan manusia terpaksa berkelakuan begitu. Hari ini kita kalau menulis sejarah, kita tidak boleh menulis sejarah dalam kacamata hari ini. Tidak boleh menilai sejarah daripada kacamata hari ini. Kalau kita kata kita menulis sejarah daripada kacamata hari ini, orang Melayu kebanyakannya penganas. Sebab orang Melayu berjalan di pinggangnya disisip keris. Hari ini dalam moral value hari ini, nilai moral kita masyarakat hari ini, cuba bawa senjata berjalan. Bawa keris duduk berjalan pergi sini, tak tahulah mall apa. Ada mall sana ya? Katakan Simat. Semalam minum kat depan tu. Pergi ke Simat bawa keris. Siapa pandangan masyarakat? Kata ini sesilap mengamuk pula dia ni lah. Jadi nilai zaman berbeza-beza. Kebiasaan orang Melayu memang bawa keris. Sehinggalah British yang membuat peraturan untuk melarang pembawaan senjata misalnya. Bawa senjata ke khalayak umum. Jadi zaman yang berbeza, pentafsiran yang berbeza. Kalau kita nak menulis sejarah, ahli sejarah menulis suatu sejarah, dia mestilah kembali to reconstruct the past itu. Dia perlu menyelami. Jadi sebab itu kalau ahli sejarah ini dikata, sejarah ini adalah dialog dengan masa lepas. Kita ada fakta-fakta, kita bina semula. Dan saya tak boleh menulis, bila saya menulis sejarah tuan-tuan, saya tak boleh menulis bila saya dapat satu dokumen aja. Saya dapat satu evidence, saya terus tulis. Kata, ush, hebat ni kata. Saya terus tulis. Tak boleh macam itu. Saya kena ada data-data tambahan untuk menyokongnya. Apa kata orang lain. Sebenarnya, dalam tempoh 4-5 tahun ini, minat sejarah, minat terhadap ilmu sejarah tiba-tiba berkembang. To be specific, sebenarnya sejarah ini berkembang, minat sejarah dalam kalangan orang muda berkembang selepas tahun 2018. Selepas berlakunya perubahan kerajaan yang pertama dalam sejarah politik kita. Tahun 2018, Barisan Nasional jatuh, digantikan oleh Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan ketika itu, minat terhadap sejarah ini tiba-tiba berubah. Sebab semua orang menggunakan sejarah untuk menaikkan semangat bangsa. Dia kata bahaya ni, dia kata situ bahaya, sini bahaya. Sampai dia ambil sejarah yang berlaku di Sumatera. Saya masih ingat lagi. Sumatera itu berlaku pembantaian terhadap Kesultanan Melayu di sana. Dan dia ambil model itu, dia tempel ke Malaysia. Dia kata inilah yang berlaku apabila golongan-golongan begini-begini membuat begini. Dan saya pun menulis, menafikan itu, perkaitan itu. Dan seperti biasalah kita akan dituduh sebagai pro itu, pro ini. Liberal dan Wahabi itu biasalah. Itu ialah yang paling popular kan. Kalau geng-geng ustaz-ustaz agama ni, Wahabi. Kalau macam saya ni, geng-geng sejarah ni biasa liberal dan sekular. Kita melabel sesuatu itu tanpa kita mengetahui maksud di sebalik itu. Tuan-tuan semua liberal sebenarnya. Kita semua liberal. Liberal apa? Bukan liberalism yang barat cakap itu. Liberal bermaksud kita nak bebas mengemukakan pendapat. Ini kita sedang berliberal lah ni. Kita sedang mengemukakan pandangan kita untuk menyanggah pandangan yang satu lagi. Tetapi kita tidak liberal dalam agama. Liberal dalam agama apa? Saya mentafsirkan agama dengan akal saya sendiri. Bila saya kata, bila saya baca Quran, saya kata, sebut Quran, Quran sebut 3 kali je solat. Kan? Waktu fajar, waktu siang hari dan waktu malam. 3 kali je. Yang apa-apa sebanyak 5 kali pasal apa? Hendaklah kamu melabuhkan pakaian, menutupi dada, saya kata tak sebut pun tutup kepala. Maka saya pun buat tafsiran saya sendiri berdasarkan dapatan saya yang tidak cukup ilmu tu, saya kata okey, tudung ni tidak perlu. Hanya perlu melabuhkan pakaian ke dada saja. Itu liberal. Yang barat cakap, barat cakap itu lain, kita cakap. Kita cakap kita tulis dalam rukun negara kita. Yang terkejut tuan-tuan, dalam rukun negara, matlamat rukun negara menyebut tentang pendekatan yang liberal terhadap budaya masyarakat. Apa maksud dia? Pendekatan yang menghormati kepelbagaian masyarakat. Itu dia sebenarnya. Sekular, kita katakan sekular. Orang yang menolak agama dalam politik. Kita tidak sekular begitu. Kita menyanggah kan orang menggunakan agama dalam politik misalnya. Sebab kita tahu apabila dia buat salah, dia akan gunakan dalil-dalil agama untuk menjustifikasikan perbuatan dia itu. Itu yang kita lawan. Tapi pihak lawan akan kata kita apa? Wah, dia ni tak boleh ni. Dia ni sekular. Bila kita baca ayat Quran kan, dilawan. Oh tidak, kita kata bila awak ada buat salah, minta maaf, senang. Awak terimalah bahawa ini adalah kesalahan saya, khilaf saya. Jangan dindingi perbuatan itu, kesalahan itu dengan ayat-ayat Quran, dengan dalil-dalil Quran dan hadis misalnya. Jadi itu yang kita lawan. Dalam kalangan sejarawan, berlakunya pencanggahan-pencanggahan begitu. Tapi kalau katakanlah, macam mana nak menulis sejarah, yang pertama dia kena cari sumber. Dan kalau tuan-tuan baca buku sejarah, sebab itu kita tolak Wikipedia, Ustaz. Kita tolak Wikipedia, kita tolak katakan WordPress. Bila tengok-tengok, rupanya orang yang menulis itu, dia menggunakan hujah WordPress. Dia menggunakan kamus Britannica. Mana boleh? Britannica tu setakat kita nak faham maksud asas boleh lah. Kalau saya nak bercakap tentang Orientalism, saya Google Orientalism, dia akan keluar kamus Oxford. Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Britannica. Tapi saya tidak boleh memasukkan itu sebagai sumber dalam penulisan saya. Saya kena pergi balik kepada Edward Said misalnya. Ya? Saya kena pergi balik kepada Edward Said. Saya kena pergi balik kepada, saya kena tengok Samuel Huntington, para sejarawan barat, sarjana barat. Bukan kita berkiblatkan dia, tapi sebab perkataan itu dia cipta. Bila perkataan itu dia cipta, maka kita kena tengok, fahamlah apa yang dia faham. Perkataan dia kan? Macam contoh perkataan amuk. Dalam bahasa Melayu, perkataan amuk sudah diterima pakai dalam kamus Oxford. Ya, sudah diterima pakai dalam kamus Cambridge. Sebab dia nak tafsirkan amuk itu, tak boleh tafsir daripada kacamata dia. Dia kena faham macam mana psyche orang Melayu mentafsirkan amuk. Satu lagi, perkataan istilah hijrah misalnya. Hijrah. Hak ni saya berlawan dulu masa saya duduk belajar di masa buat PhD dulu. Kawan saya orang putih, dia buat, dia kata hijrah, dia kata Muhammad absconded from Mekah to Madinah. Dia kata absconded bermaksud melarikan diri. Melarikan diri. Saya bantah lah. Saya bantah. Saya kata no, saya kata awak tak boleh tulis begini. Mana ada Nabi Muhammad absconded? Absconded memberikan konotasi yang negatif. Dia kata hijrah, hijrah itu melarikan diri daripada Mekah ke Madinah. Tanpa orang tahu kan Nabi pergi. Dengan kata risiko keselamatan begitu. Bermaksud memang melarikan diri lah. Saya bantah, saya bantah, saya bantah. Sebab saya kata, kalaulah hijrah itu sama dengan melarikan diri, absconded atau migrated ke, sudah pasti tidak ada perkataan hijrah itu dimasukkan di dalam kamus orang putih, Oxford dan Cambridge. Memasukkan hijrah, H-E-G-I-R-A, sebagai satu istilah khusus di dalam kamus bahasa Inggeris. Maksud apa? Itu ada konsep dia yang sendiri. Mana ada pelarian yang pergi satu tempat, orang tu, orang di sana menerima dia sebagai pemimpin. Mengalu-alu kan? Orang Rohingya datang ke Malaysia, ada tak kita datang? Malah kita lantik dia jadi Menteri Besar pula. Jadi ahli majlis perbandaran. Ada kita buat gitu? Tidak. Tetapi Rasulullah apabila berpindah dari hijrah, dari Mekah ke Madinah, orang Madinah menunggu baginda untuk diangkat sebagai pemimpin. Kan? Jadi ada perbezaannya. Alhamdulillah, orang yang saya berbahas itu hari ini dia sudah bersyahadah. Dia, orang yang saya berbahas itu 12 tahun dulu, hari ini ada di Malaysia. Ada di Malaysia dan dia sudah bersyahadah. Alhamdulillah. Baik. Jadi begitulah sebenarnya bila kita menilai penulisan sejarah. Penulisan sejarah kalau tuan-tuan baca mesti ada nota kaki. Nota kaki ini sangat penting dalam sejarah. Ilmu sejarah lah yang mencipta sistem nota kaki ini. Sebab apa nota kaki ini kena ada? Sebab apabila saya menyebut sesuatu, saya menukilkan sesuatu, saya menghujahkan sesuatu, tuan-tuan boleh terus rujuk. Apakah rujukan saya? Kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, tuan-tuan boleh pergi terus kepada sumber primer itu. Kalau saya kata katurah, saya kata katurah ini sebenarnya ditulis oleh Joseph Smith. Saya terus tulis nombor satu di situ, di bawah itu apa? Joseph Smith, The Book of Mormon. Jadi tuan-tuan kalau tak percaya dengan saya, tuan-tuan baca, cari Book of Mormon dan selidik Book of Mormon. Jadi inilah disiplin yang ada. Bagi orang yang menulis tadi itu, dia tidak ada disiplin itu. Dia menulis, kemudian dia petik Wikipedia. Macam Dr. Ruzaimi kata tadi, Wikipedia tak boleh. Nih, pelajar-pelajar, mahasiswa di depan ni, Wikipedia jangan jadikan rujukan. Sebab dalam Wikipedia itu, dia boleh diubah. Dan sebab itu juga apabila kita buat tugasan, kita buat thesis, bila kita rujuk bahan-bahan internet, kita akan kata apa? Diakses pada 12 Januari 2023. Sebab apa kita tulis begitu dalam penulisan ilmiah? Sebab apabila 20 Februari mungkin sudah diubah kandungannya. Jadi saya mestilah pergi kepada sumber-sumber yang sahih. Begitulah, begitulah kiranya ahli sejarah dia menanggapi perbezaan-perbezaannya, iaitu mendapatkan sumber, mendapatkan sumber, mengkaji siapakah latar belakang penulisan sumber dan menyemak silang misalnya. Yang kedua tadi, Ustaz tadi yang kedua tadi, kisah-kisah yang kisah-kisah ajaib. Kisah-kisah gaib dan ajaib, bagaimana sejarah menanggapinya? Ini kita kena bezakan. Saya sedang bercakap tentang sejarah. Saya bukan sedang bercakap tentang sirah. Saya bukan sedang bercakap tentang ada perbezaan antara sejarah history. History. Historia. History itu datang daripada perkataan historia. Historia ni kisah-kisah lah. Dan dia bermula, history, historia ini bermula di tamadun Yunani. Tamadun Greek. Dan tamadun Greek ini dia bukan orang yang, kita the people of faith macam kita ini, yang menyandarkan segala dapatan-dapatan kita ini kepada, kita mesti tidak boleh lari daripada konsep keimanan kita. Tapi dalam sejarah yang ditulis ini, ilmu ini, dia tidak mencampur adukkan unsur ketuhanan. Sebab itulah dalam buku teks sejarah tuan-tuan itu, apabila ada tentang kisah Nabi, kisah sejarah Islam, langsung tidak menyebut kisah Nabi, mujizat membelah bulan, tidak ada. Kisah keluar air daripada celah-celah tangan Nabi, tidak ada. Tidak sebut tentang mukjizat. Sebab untuk sejarah yang daripada ilmu moden ini, sesuatu itu mestilah dibuktikan secara empirikal. Boleh diuji kebenarannya. Tidak ada kisah dada Nabi dibelah misalnya. Tidak ada. Tapi kalau di ilmu-ilmu agama misalnya sirah ke apa, ada disebut hal-hal begitu. Nabi membelah bulan. Kisah Isra' Mi'raj. Tidak disebut dalam buku teks sejarah. Ahli-ahli sejarah tidak membincangkannya sebab sejarah yang kita ada sekarang ini namanya history. Daripada history, perkataan history, daripada historia yang datang daripada tamadun Greek misalnya. Jadi tidak ada, dia mesti sesuatu yang dibuktikan secara nyata, boleh diukur kebenarannya, boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itu tuan-tuan, bila saya ketika di, saya buat PhD di Australia, di Sydney, ketika saya sembang dengan kawan, kawan saya tanya saya, dia kata, I wonder how I going to go back to Malaysia and become a historian, dia kata. Aku pelik juga ni, macam mana nak balik ke Malaysia dan jadi historian, sejarawan. Saya tanya, kenapa? You seems like a religious person, dia kata. Dia kata, nampak engkau ni macam alim lah. Pasal apa? Sebab bila masuk waktu zuhur, saya pergi sembahyang. Bila masuk waktu asar, saya pergi sembahyang. Jadi pada pandangan mereka, kawan saya ni atheist lah. Tidak beragama, tidak percaya pada Tuhan. Pada pandangan mereka, kita ni, kalau dah pergi solat, masuk waktu pergi solat, alim tu. Hang ni kalau silap boleh jadi scholar lah. Boleh jadi sarjana Islam. Kalau saya goreng sikit dengan dalil-dalil apa, memang confirm dia angkat saya sebagai scholar lah. Muslim scholar. Jadi masa itu saya faham pandangan dia. Saya faham bahawa pada mereka menjadi ahli sejarah tidak boleh ada unsur divine. Tidak boleh ada unsur divine. Sebab itu tuan-tuan, banyak ahli sejarah barat, bukan semua, banyak mereka ini sosialis. Mereka ini atheist. Sebab pada mereka tidak ada divine intervention di dalam sejarah. Kalau sirah ada divine intervention. Kita kisah Nabi tadi itulah, kisah mujizat-mujizat Nabi. Ada divine intervention. Al-Maghazi. Kisah-kisah perang Al-Maghazi. Ada divine intervention. Ya, mesti ada diselitkan dalil hadis misalnya di situ, Quran ke, dimasuk situ. Tapi dalam teks sejarah tidak dimasukkan. Jadi disitulah garis pemisah sebenarnya. Sejarah moden yang kita ada ini adalah produk daripada Barat. Kenapa? Sebab kita dijajah. Bila kita dijajah, sejarah itu datang daripada aliran mereka. Sebab itu saya pun sebenarnya banyak benda juga lah saya kurang bersetuju. Apa yang saya sampaikan dalam kuliah misalnya, saya sampaikan benda-benda yang pada saya dia tidak lari daripada orbit keimanan kita itu. Contohnya bila kisah-kisah tentang evolusi manusia misalnya. Manusia dia berevolusi Homo erectus, Homo neanderthal, Homo habilis, Homo sapien, Homo sapiens sapiens. Saya kurang untuk menyentuh hal-hal itu begitu pada saya. Manusia sudah dijadikan sempurna Nabi Adam. Tapi memang ada perbahasan yang lebih luas. Perbahasan yang lebih luas. Tapi saya rasa saya tidak mahu terjun ke dalam perbahasan yang luas yang mengelirukan itu. Cukuplah kita percaya bahawa Nabi Adam itu adalah manusia yang Allah cipta dengan sempurna. Dia tahu semua segala ilmu yang ada sudah Allah berikan itu. Seperti mana dialog dalam surah Baqarah itu. Jadi, sempadan kita, saya selalu bagi tahu dalam kuliah, saya kata, we are the people of faith. Kita ini manusia-manusia yang beriman kepada Tuhan dan kita letakkan bahawa sejarah-sejarah ini kita ikut tapi pada masa setengah keadaan kita percaya Isra' Mi'raj itu berlaku. Ya. Jangan pula kita kata Isra' Mi'raj mana ada, dalam buku sejarah tak ada. Dalam buku sejarah tulisan sarjana barat tidak ada tentang Isra' Mi'raj. Tapi takkan kita nak kata tak berlaku eh. Itu kisah dalam sebab kita ni ada dua sumber kita. Yang paling penting itu tadi yang Quran dan hadis, kemudiannya barulah sumber-sumber sejarah, ranking dia. Ranking dia ni. Jadi itulah dia pada saya penjelasannya ialah kita perlu membezakan antara sirah dengan sejarah. Sebab sejarah ini datang daripada history, historia. Apabila British mengajar kita, British tidak mengajar berkaitan dengan kebesaran tamadun Islam misalnya. Dia mengajar tentang apa? Tentang kebesaran tamadun Britain. Sebab itu nama dia Great Britain, tuan-tuan. Nama dia Great Britain sebab dia nak mengatakan, nak memasakkan kepada orang yang dijajah itu, we are great. We are greater than you. So we have to follow us. Dia datang, dia menjajah tanah Melayu. Dia datang menjajah India. Dia datang menjajah Arab Saudi. Dia datang pergi menjajah ke Mesir. Semuanya dia membawa. Itu tadi. Satu psyche, keadaan psikologi bahawa we are greater than you. You have to follow us. Mereka lebih bertamadun daripada kita. Macam Ustaz Ruzaimi kata tadi lah. Sebenarnya, tamadun tidak ada di Britain itu. Itu bukan tempat tamadun muncul. Tamadun muncul dan berkembang paling banyak di wilayah timur ini. Mesopotamia, Iraq. Tamadun Cina, tamadun India, tamadun Mayan, di Aztec di South America itu. Di situ. Tidak ada tamadun besar di United Kingdom, tak ada. Tetapi tiba-tiba selepas 200 tahun selepas 200 tahun mereka mengalami Renaissance. Biasa tuan-tuan dengar zaman Renaissance di barat itu Eropah, tiba-tiba mereka keluar dan mereka menjajah semua tanah yang pernah bertamadun tadi itu. Dan tiba-tiba kita hilang semuanya. Kita menjadi orang yang kuno, orang yang barbarik. Mereka tulis, apakah sebab mereka datang menjajah bangsa-bangsa ini untuk menjadikan mereka bertamadun. Dia kata, white man burden. Bebanan orang putih. Apakah bebanan orang putih? Bebanan orang putih untuk mentamadunkan orang ini. Tapi dia dapat tamadun itu dari mana? Dia dapat tamadun itu daripada tamadun Islam tadi. Daripada Abbasiyah, Baitul Hikmah, perpustakaan yang terbesar yang ada pada zaman itu. Pergi, translation, buat translation, terjemah ke dalam bahasa Latin, kemudian berevolusi ke dalam bahasa Inggeris, mereka mengembangkan ilmu, kita pula yang terperangkap dalam romantism. Kita terperangkap dalam romantism sebab apa? Ini kerosakan berlaku dalam masyarakat kita. Manusia sudah jauh lari daripada ilmu. Manusia sudah membuat perkara-perkara khurafat, bid'ah, sudah jauh daripada ilmu. Cerita nanti kan jadi isu yang lain pula nantilah. So dikala mereka mencari rational, objektif, empirical, kita sudah keluar daripada itu. Kita sudah mula bercerita mengarut-ngarut, nampak imam ini naik sejadah terbang kan, solat di atas pokok pisang, bagi singa makan pisang. Ketika itu mereka sedang mencipta teknologi AI, artificial intelligence. Akhirnya kita menjadi bangsa pengguna. Sedangkan segalanya itu bermula daripada tamadun Islam. Apa-apa yang tuan dengar, al-al-al, itu semua daripada kita lah tu. Algoritm kita lah. Alkohol kita lah. Bukan kita cerita alkohol Arab tu. Ilmu tentang kimia itu. Alchemist. Semua yang ada al, Saya pergi satu sesi dengan Tun Mahdi sekali tu. Tun kata, kalau semua yang ada al tu, Arab lah tu. Dia kata. Senang lah. Jadi kalau ada apa-apa istilah yang ada al kat depan itu, dia sebenarnya Al Pacino tidak lah. Ada yang istilah-istilah berkaitan dengan sains teknologi, semua itu adalah berasal daripada tamadun Islam dan Barat. Baik. Mungkin lepas ini kalau ada soalan boleh ditanyalah insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.